batuk. Hei kamu tan, setan. Kamu salah, saya perintahkan gak mau sujud. Kenapa gak mau sujud? Jadi kalau orang gak sholat, kata-katanya kotor, dia gak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya, menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, saya ajak Anda sadar lah, yuk. Ayo sadar, kembali. Kita doakan, kita bantu, jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan, setan salah, gak kenal benar. Karena itu setan salah, gak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah, gak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan. Itu rumusnya, Adam itu manusia, salah, turun kalimat tobat, Quran surah 2 ayat 37, tobat, diucapkan kalimat tobat, Quran surah 7 ayat 23, begitu diucapkan diterima tobatnya. Fatalaqa Adamun Rabbi kalimatin fataba alaih, apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, begitu diucapkan diterima tobat, setan salah. Diberi kesempatan tobat, Quran surah 7 ayat ke-12, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, hei kamu tan, setan. Kamu salah, saya perintahkan gak mau sujud. Kenapa gak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan tobat, gak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Gak level dari api, harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta tobat, diajak baik, gak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya? Bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik, tumpah. Mama ini ngajarin papa. Setan, bodoh kan. Ada pengaruh di situ. Jelas ya?